Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah mengenal agama Islam adalah tentang pengertian Islam secara bahasa dan juga syariat. Islam secara bahasa adalah penyerahan diri, sedangkan secara istilah syariat, maka yang dimaksud dengan Islam adalah penyerahan ibadah hanya kepada Allah SWT semata. Orang Nasrani dikatakan masuk ke dalam agama Islam apabila meninggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa dan juga ibunya, Maryam, dan hanya menyembah dan menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Seorang yang beragama Islam adalah orang yang hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah semata, tidak menyerahkan sebagian ibadah kepada siapapun selain Allah, baik seorang nabi, seorang malaikat, jin, orang yang soleh, kepada batu, pohon, dan lain-lain. Oleh karena itu, syarat masuk ke dalam agama Islam adalah syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah artinya adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia belum memahami makna Islam atau memahami akan tetapi melanggarnya, dan keduanya adalah musibah. Semoga Allah SWT memudahkan kita semua dan orang-orang yang kita cintai untuk memahami agama Islam ini. Itu yang bisa kita sampaikan, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.